sebutannya ustad, bahkan keren kalau misui uang sak gelem dhewe. Tapi sekarang apakah itu memang keliru atau sengaja nyari duit ke Google, kan kita juga nggak ngerti. Lompat sana ribut ini semuanya karena di sananya jebol. Dan ini kan nggak punya tanah air orang-orang ini. Yang di Amerika, yang di Arab nggak punya tanah air, Hizbut Tahrir gua nggak punya tempat, diopeni sama Inggris, akhirnya mau masuk ke semua negara. Nah bagi negara-negara yang kayak di Indonesia paham. Nah yang di Australia kadang nggak ngerti. Apalagi sebagian besar dulu cita-citanya kesini bukan untuk ngaji. Kan itu, nah udah pada tua-tua, mau ngaji cari kiai susah, akhirnya kemudian cari. Ini tadi, Syaikhul Google itu. Ahli masak, besok juga istirahat. Karena tinggal cari tutorialnya aja. Tutorial pakai jilbab, itu ada tinggal di sini. Tutorial masak gulai, ada di sini. Jadi orang itu bisa dengan tidur sendirian hidup sekarang ini. Kalau nggak bisa hidup dengan cara normal, hiduplah yang nggak normal. Bikin posting-posting yang salah-salah, yang ngaco-ngaco, semakin banyak yang lihat, semakin banyak dapat duit dari Google. Kayak sekarang tiba-tiba ada yang mengatakan surat apa? Surat Al-Isra 176 itu. Oh, itu Al-Isra di mana? Sebutannya ustaz. Bahkan keren kalau misui uang sak gelem dhewe, tapi sekarang apakah itu memang keliru atau sengaja nyari duit ke Google, kan kita juga enggak ngerti. Kok ada Al-Qur'an 100 apa Al-Isra ayat 176 itu? Itu semenjak kapan? Lu kan gitu. Jadi teringat salah satu menteri ketika berkunjung ke pesantren. Ya. Jadi ada salah satu menteri berkunjung ke pesantren. Zaman Pak Harto. Dibilangin, Pak Menteri ini sudah hafal 30 juz ini. Nah berapa juz lagi? Katanya. Nah sudah 30 juz kok masih berapa juz lagi? Ya, ada, menterinya juga sekarang kayaknya masih hidup. Nah, ini milenial. Nah, oh cepatnya luar biasa. Nah sekarang tinggal persoalannya adalah siapa sih yang mensuplai? Kan gitu. Keributan apapun tergantung siapa yang mensuplai. Wong sekarang tergantung di sini kok. Cerita tentang khilafah, tentang apa? Yang paling diuntungkan ya si Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Kan gitu. Semakin orang ribut di Timur Tengah, yang paling diuntungkan ya pabrik senjata. Kan gitu. Semakin rajin umroh, yang diuntungkan ya perusahaan-perusahaan pesawat terbang. Yang habis itu sama Saudi dipakai ngebom Yaman. Ini paradok akhir ini menjadi ini problem dunia modern. Problem dunia modern ini menjadi paradok yang luar biasa. Terjadi kontradiksi-kontradiksi yang kita enggak bisa ini. Tiba-tiba nawarkan bendera la ilaha illallah kepada semua negara yang sudah punya bendera. Nah anak-anak Indonesia, kami gak mau bendera la ilaha illallah. Apa alasannya? Wah kami gak bisa ikut olimpiade. Nah kok gak bisa ikut olimpiade lah? Kalau bendera la ilaha illallah dicetak di bola, yang mau nendang siapa? Ada yang alasannya begitu. Coba kita lihat di Facebook itu kan alasannya macam-macam. Nah terus sananya, wah kalian berarti menolak la ilaha illallah. Ya enggak juga. Anti bendera la ilaha illallah tidak berarti anti la ilaha illallah. Di Indonesia anti bendera PKI, palu arit. Tapi sampai sekarang kalau pergi ke sawah pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Loh, anti bendera PKI enggak berarti anti palu, anti arit. Tapi kalau dijadikan bendera palu arit ya. Anti bendera la ilaha illallah berarti anti la ilaha illallah, enggak juga. Orang di Indonesia kalau mati tutup kerandanya juga tulisannya la ilaha illallah. Kiai tiap hari tahlilan ya la ilaha illallah. Lain. Ini semenjak kapan peristiwa seperti ini muncul-muncul? Ini kan paradok-paradok. Makanya akhirnya kemudian kita mulai kembali membicarakan gitu. Ini jadi Islam ini biyen iki piye? Kan gitu. Islam itu awal ketika datang itu bagaimana sih? Nah Islam, ini kan orang itu sudah bicara, kok tiba-tiba sekarang jenggot ribut? Padahal dulu ulama-ulama kita nggak ada yang ribut masalah jenggot. Kok sekarang ribut lagi masalah celana cingkrang? Padahal perasaan ulama-ulama dulu sudah nggak ribut deh masalah cingkrang. Tahlilan, yasinan semenjak dulu nggak ada yang ribut. Kok sekarang tiba-tiba ribut? Hanya dengan istilah tahlilan, yasinan. Padahal nenek moyang kita akhiran an itu kan selalu dipakai untuk sesuatu yang sedang dijalankan. Sarung itu kalau belum dipakai, kalau dipakai, sarungan itu kan bahasa Indonesia. Menjadi masalah ketika an-nya dijadikan istilah Arab. Tahlilan dijadikan landasan halala yuhallilu. Tahlilan, padahal tahlilan itu adalah orang lagi pakai tahlil. Sebagaimana yasin kalau dipakai, yasinan. Tahlil kalau dipakai, tahlilan. Bukan dari halala yuhallilu, tahlilan. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai, sarungan. Yasin kalau dipakai, yasinan. Nah sekarang makanya ketika gak mau pakai yasin, pakainya kahfi. Istilahnya tetap aja kahfian. Ar-Rahmanan. Tahlilan gak mau, tapi maunya zikir. Zikir bersama. Loh, itu tahlilan itu juga zikir bersama. Ini kan ributnya ini kan baru akhir-akhir ini kan rame. Orang dulu nenek moyang kita kalau ada orang mati, itu pasti kuburannya dikasih kendi. Dikasih lampu, enggak ada yang ribut. Lah kenapa? Ya karena orang Indonesia itu begitu cintanya sama orang tuanya. Setiap hari dikasih makan, setiap hari dikasih kopi, tahu-tahu mati. Kalau langsung tidak boleh berurusan dengan kuburannya, iso edan. Makanya bagi nenek moyang kita tombo lego, bangan edan. Nanti seminggu kan selesai-selesai sendiri, kalau capek kan berhenti-berhenti sendiri. Nah sekarang tarik lagi dalil ininya. Orang Indonesia itu makan gak makan? Kumpul. Makanya setiap kumpul pasti makan. Lahiran makan, kawinan makan. Tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan, ya dibawain makanan. Makanya kalau ada orang mati pada ngumpul, ya dikasih makan. Terus tiba-tiba kok pula itu dalil. Itu kita ini punya budaya sendiri. Yang pokok itu mendoakan orang mati. Loh, ini kenapa sih muncul gitu akhir-akhir ini? Sampai yang paling terakhir muncul yang aneh lagi apa? Kembali minum kencing unta. Ini kan ekstrim luar biasa. Di saat dunia medis perkembangannya sudah seperti ini, kembali pakai habatus sauda. Pakai minum kencing unta. Kembali pakai bekam. Bekamnya tengah malam, ruangnya ber-AC. Ya edan. Itu kan pengobatan gurun yang dipakai ketika panas, jalur darah lancar disedot. Itu hijam. Malah sekarang di ruang ber-AC tengah malam dibekam kepalanya. Akhirnya apa? Zat-zat yang dibutuhkan tubuh ketarik semua. Ya tadi gampang pikun. Kan gitu. Suwo gak boleh, ini gak boleh. Suwo itu apa? Loh sekarang ada istilah baru tapi gak pakai suwo. Boleh, karena istilahnya rukyah. Ini kan fenomena baru yang terjadi. Ini lilin, gak boleh. Apa? Upak gak lahir tahun baru kok niup lilin. Itu budaya majusi. Ya budaya lilinnya gak boleh. Tapi membangun menara di depan masjid boleh. Padahal menara itu kan dulu tiang apinya orang Majusi. Begitu Raja Rustum masuk Islam, kemudian apinya dibuang, manaronya, tiangnya ditaruh depan masjid. Nah orang melihat manaro depan masjid kok bagus, maka semuanya pengen bangun manaro. Sampai Indonesia jadi menara. Tekan Jawa jenengi menoro. Nah ini kan bisa kita tarik ke belakang sebenarnya. Apa sih sebenarnya sedang terjadi akhir-akhir ini? Ya salah satu problemnya ya milenial ini. Problem milenial, orang pengennya instan, mudah. Nah, yang menyiapkan informasinya itu cuma satu orang sekarang. Siapa? Ya kiai terkuat di dunia namanya Syaikhul Kugli. Semua dia yang nyiapin. Disiapin semua sama dia. Nah inilah. Ya. Ini perkembangan Islam mutakhir ini. Yang pada konslet akhir-akhir ini. Makanya sebenarnya di Islam itu sudah cukup gamblang dari awal. Kenapa? Karena ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah inilah yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih mudah memahami sesuai dengan kurun dan kepangkatan kita di hadapan Rasulullah. Itu. Rasulullah sendiri jadi nabi tidak serta-merta. Rasulullah jadi nabi itu menghadapi tiga persoalan yang cukup serius. Satu, persoalan agama yang sebelumnya. Yang kedua, permasalahan dengan orang Arab itu. Nah, yang ketiga, menghadapi persoalan dengan perjalanan berikutnya dengan penyebarannya. Nabi Muhammad dengan agama yang sebelumnya bermasalah. Bukan apa-apa masalahnya. Masalahnya Tuhan telah melakukan peralihan model kenabian. Nabi Muhammad ini kan kelanjutan dari nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi yang sebelumnya kan serem-serem. Nabinya orang Yahudi, Nabi Musa. Wah, seremnya luar biasa. Tangan masuk saku keluar jadi listrik. Tongkatnya dilempar itu jadi naga. Lautan dipukul itu jadi jalan tol kalau sekarang itu ibaratnya. Hebat itu Nabi. Nabi Dawud, Nabi Bani Israel, tangan masuk tanah keluar jadi pedang sudah. Baju cuma dimplemplek. Nabi Sulaiman lebih serem lagi. Hebat Nabi Sulaiman. Jin diajak ngomong, angin diajak ngomong, burung diajak ngomong. Bangun kerajaan tinggal nyuruh jin aja. Nabi Isa, orang buta dipegang, melek. Orang mati diweh gitu, bangun. Nah, makanya orang Yahudi, Nasrani ketika dikatakan ada nabi baru, itu dilihat kira-kira nabinya lebih serem enggak gitu. Begitu muncul Nabi Muhammad, mereka enggak percaya, bukan nabi ini. Makanya ketika Nabi Muhammad mengaku nabi, dia provokasi sama orang Makkah. Bagaimana biar diusir, biar bisa ngecek nabi asli apa enggak. Begitu di Thaif dilempari batu. Begitu dilempari batu kok bocor. Wah, nabi palsu. Nabi kok kakinya bocor. Enggak mungkin. Loh, makanya orang Yahudi Nasrani enggak mau ikut Rasulullah. Karena apa? Sistemnya kebalik, bukan seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Maka mereka kaget begitu nabi. Wah, enggak mungkin lah. Nah, yang orang Arab juga enggak percaya kalau itu nabi. Kenapa? Karena orang Arab waktu itu di Makkah, orang yang paling hebat itu yang paling pintar membuat syair. Nah, ternyata Rasulullah diutus malah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi dia pasti nggak ketemu. Cari nabinya ya nggak ketemu. Kalau kecil lahir itu udah kayak ponari itu ya mungkin udah. Di Indonesia ada namanya ponari, anak kecil terkenal. Nah itu orang Mekah juga nggak tahu itu nabi. Makanya karena dua-duanya ini gak tahu nabi, Yahudi Nasrani juga gak tahu kalau itu nabi. Yang orang Mekah juga gak kebayang bahwa nabinya gak bisa baca, gak bisa nulis. Karena peradaban tertingginya adalah tulis baca. Ya, oh bukan nabi. Sementara dalam bahasa budaya orang Mekah, nabi itu bikin masalah. Ya bikin masalah, wong Arab itu Tuhannya banyak. Tiba-tiba nabi mengajarkan Tuhan satu. Di Arab itu Tuhannya pakai patung. Tiba-tiba Islam mengajarkan Tuhannya enggak kelihatan. Masalah bagi orang Arab. Udah tahu di sana enggak ada air, ibadah toharohnya malah pakai air. Diminum aja susah, malah disuruh mandi. Apalagi orang sana kalau jinabat kan enggak kayak kita. Kalau kita sebulan sekali, kalau di sana kan semalam bisa 8 kali. Loh, enggak ada air disuruh mandi. Udah tahu gak ada makanan disuruh zakat. Udah tahu panasnya kayak gitu disuruh puasa. Udah tahu kalau panas itu gak boleh, malah kepalanya disuruh buka waktu tawaf. Yang paling berat adalah ketika orang Makkah dengan para wanita ketika tawaf disuruh buka mukanya. Lah orang sana jangankan lihat mukanya, lihat ini aja syahwatnya luar biasa. Itu lihat perempuan mukanya dibuka, sementara yang laki-laki gak boleh pakai baju berjahit. Kalau mau jahil kan tinggal wes gitu aja. Nah itu berbeda budaya. Ketemu dengan yang begitu, wih, kita jarang opo gitu. Loh, makanya gak mudah mengkompromikan ini. Ya, gak mudah mengkompromikan ini. Akhirnya apa? Ya, titik komprominya ada. Yang Yahudi disebut Ahlul Kitab, yang Nasrani disebut Ahlul Kitab. Oh ya, itu dulu pemilik kitab. Nah, yang orang sana, orang yang orang Makkah, ya akhirnya kemudian ada komprominya. Tuhan yang susah, ya akhirnya diajarkan, ya sudah deh. Karena Rasul ketika mengajarkan sholat pertama, itu pusing orang Makkah itu. Pusingnya luar biasa. Rasul habis ketemu Allah, enak, Allahu Akbar langsung sana. Nah yang badui-badui di belakang Allah, temannya disikut. Tuhanmu, Tuhannya kelihatan gak? Enggak. Karena apa? Ribuan tahun kalau beribadah itu ada Tuhannya. Kalau kau gak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Oh lah, kalau gitu aja sih mudah ya Rasul. Yang penting merasa dilihat Allah kan. Ya udah gitu aja deh. Makanya Allahu Akbar, beribadahlah seolah-olah kau lihat Allah. Maka matanya gak boleh ditutup. Maka sholat itu kalau merem, mekro, harus melek begini. Untuk apa? Karena kata roh, seperti kita melihat Allah. Makanya cobalah kamu cari, bisa gak kamu lihat? Kalau kamu sudah cari kok gak lihat, malah lihat sarung. Kok malah sarungnya bolong yang kelihatan. Gak apa-apa. Tapi kamu jangan, gak boleh lupa kalau Allah sedang melihat engkau. Makanya lihat sarung bolong itu boleh, yang gak boleh itu ditunyuk-nyuk, itu gak boleh. Yang penting merasa melihat Allah, tapi kalau sudah gak lihat, yakin sedang dilihat Allah. Lu akhirnya kan semua yang bodoh-bodoh juga bisa. Yang gak masuk wifi-nya Rasulullah kan bisa. Allahu Akbar. Malah ada ding-ding, bakso. Boleh kita mendengar bakso. Karena kita diperintah untuk melihat, mendengar Allah, tapi ternyata gak dengar, malah dengar bakso. Makanya dengar bakso itu gak apa-apa. Yang gak boleh itu tong mangkok pak, nah, itu gak boleh. Loh, itu makanya sholat ini kan gak susah. Untuk kelas dasar, mendasarinya gak susah kan gitu. Tapi karena tetap beberapa orang tetap gak bisa dan gak cocok, ya akhirnya Rasul harus pergi ke Madinah. Karena yang ngerti Nabi itu bukan orang Mekah. Yang ngerti Nabi itu orang Yahudi Nasrani yang punya kitab. Orang Mekah gak ngerti Nabi. Nabi ngopo ya gak tahu. Nah yang punya, yang ngerti kitab di Filistin sana. Karena turunannya Bani Israel. Israel itu Nabi Ishak, putra Nabi Yakub. Putranya apa? Punya putra Nabi Yakub. Yakub itu namanya Israel. Punya anak 12. Dikenal dengan nama Bani Israel. Bangun kota di Baitul Muqaddas sana. Dan maka Rasul pindah kan ke Madinah. Ya udah, daripada gak tahu orang sini, kita pindah ke Madinah aja deh. Lah baru ketika pindah ke Madinah, Madinah bukan kota kecil, kota besar. Maka ketika di Madinah, Rasul ketemu dengan manusia yang lebih berbeda-beda, berarti agama. Nah di Madinah ini pasar, ujung jalur sutra ini kan di Madinah ini. Lah ketika di Madinah, Rasul enak aja terusan karena sahabat, ya Rasul tadi di pasar kok saya ketemu orang. Orang apa? Itu kok kumisnya begini, begini, jenggotnya 12. Tapi perdagangannya bagus, oh itu Cina. Waktu di Mekah gak ketemu Cina, oh masih di pedalaman. Begitu, oh itu Cina, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Besoknya lagi, ya Rasul apa? Kita ketemu dengan orang, itu kalau dagang, culasnya luar biasa. Barang busuk dibilang bagus, barang gak laku dibilang udah ada yang nawar. Nah kalau Rasul gitu, Rasul tinggal bilang, oh yang biasa begitu Yahudi. Tinggal kamu lihat aja cirinya kalau orang Yahudi. Apa ya Rasul? Udah tua tapi gak punya jenggot. Udah tua masih giginya masih utuh. Sudah tua tapi rambutnya juga masih hitam. Jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan tua tapi hitam rambutnya, giginya utuh, nggak punya jenggot. Kenapa ya Rasul? Itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa dulu waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israelnya ditempiling. Lalu jalan tafsir Ibnu Katsir kan ada itu mungkin dijelaskan. Malaikat Israelnya ditempiling sampai kepalanya pecah. Lapor ke Allah, ya Allah siapa itu? Mau tak cabut nyawanya kok saya malah ditempiling? Oh itu Musa. Itu Musa. Jangan macam-macam sama orang satu itu, aku aja pernah ditantang sama dia. Ilmumu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasihkan Khidir, kamu carilah. Dan dia gagal ketemu Khidir. Nah terus akhirnya makanya hati-hati ya. Besoknya datang lagi malaikat Israel. Ya Musa, waktunya dicabut, nyawamu sudah expired. Ya tapi besok lagi bilang dong. Ya udah ada yang bilang, sahabat apa malaikat yang lain, rambutmu itu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semerawut. Oh ya sudah kalau gitu ambillah nyawaku, diambil. Nah setelah diambil gitu orang Bani Israel mikir, Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya sudah rontok, jenggotnya sudah semerawut, rambutnya putih. Makanya orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, nyukur jenggot, dan memperbaiki gigi. Biar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Kan? Gitu. Itu maka terakhir sampai urusan jenggot itu untuk menyelisihi orang Yahudi itu aja asalnya. Makanya orang Yahudi itu punya kebiasaan sampai sekarang orang mati didandani, itu dulu kebiasaan Yahudi. Didandani biar gak perlu ditanya, dikira masih hidup. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi itu ada disebutkan orang mati itu kalau bisa digundul biar nanti malaikatnya gak nganggep orang mati, tapi dianggap bayi. Makanya ada cerita, malaikat kaget, kenapa bayi kok mati, bayi besar. Akhirnya diserahkan sama malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, ini bukan bayi, ini udah gede cuma digundul. Enggak lah aturannya kalau enggak ada bulunya, enggak ada kan bayi. Bukan, ini udah gede, bayi udah lambil katanya. Maka malaikat Ridwan terus, ya udah, anu aja. Tak buktikan kalau dia bukan bayi. Cara buktikannya gimana? Gampang, saya kan punya bidadari banyak. Hei bidadari turun, gak usah pakai baju. Nah si bayi gede ini duing. Nah kan dibilang. Itu ada semua. Makanya orang-orang Islam dilarang menggunakan tafsirnya Bani Israel. Israel itu karena orang Bani Israel itu suka-suka dia aja kalau nerjemahkan ayat itu. Termasuk bedanya laki-laki dan perempuan itu kan karena buah khuldi menurut orang Yahudi. Buahnya 6 dipetik semuanya sama malaikat sama Nabi Adam, 3 diserahkan Siti Hawa, 3 dipegang sendiri sama Nabi Adam. Siti Hawa mau buka enggak bisa, pecahkan gini pecah. Baru mau dimakan ketahuan Allah sembunyikan di sini. Makanya terpunya perempuan pecah itu karena itu sembunyikan sini. Yang 2 taruh kiri kanan dikepit gini, makanya sini sini sini. Nah punya Nabi Adam 3, yang 1 ditelan nyantol di sini, yang 2 dipetik masih ada gagangnya taruh sini. Nah ini makanya dilarang zaman segitu tafsir Israiliyat itu dilarang karena memang suka-suka diajak nerjemah ayat itu. Nah itulah makanya sampai urusan lihyah atau urusan jenggot itu untuk menyelisihi Yahudi. Nah, jadi makanya ulama-ulama sepuh nggak ada yang ribut masalah jenggot karena ada asalnya. Terus urusan berikutnya ketemu sama orang Romawi. Orang Romawi waktu itu perdagangan sebagian besar itu jubah. Jubah Romawi itu kalau dipakai pakai korset begini. Lah korset ini kalau dipakai kan orang jadi begini pakai jubah. Sininya merundung gitu. Ininya panjang jadi harus ada yang bawakan. Sehingga orang kalau bawa pakai baju Romawi itu khuyla atau khuyala, kesombongan. Maka kemudian sama Rasulullah potonglah itu biar kamu enggak sombong, maka lahirlah istilah isbal. Sayyidina Abu Bakar mengatakan punya aku panjang semua ya Rasul. Oh, enggak apa-apa, kamu panjang juga enggak sombong. Lah itu makanya kemudian ulama-ulama sepuh enggak ada yang ribut masalah isbal, enggak ada semua itu referensinya. Nah, tapi kan belakangan ini tiba-tiba jadi simbol-simbol baru. Nah terus Islam dari situ geser kemana pertama? Ya ke Persia. Lah di Persia ini ketemu dengan orang-orang Majusi. Dedengkot Majusi namanya Raja Rustum. Yang bawa ke Persia Sayyidina Ali jadi gubernur Basra. Lah di Persia itu Sayyidina Ali dengan tenang aja, nggak perlu ribut-ribut, malah besanan. Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Rustum, kan gitu. Makanya itu tadi saya ceritakan, akhirnya Raja Rustum itu masuk Islam. Orang Majusi itu nyembahnya api, begitu masuk Islam tidak lagi menyembah api, tapi api Majusi ditaruh di atas Manaro. Makanya begitu dia masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Maka kemudian masjid Persia punya Manaro. Lah setiap orang Islam lihat Manaro kok bagus, semua pengen bangun Manaro. Yang itu yang sampai Indonesia namanya menoro atau menara itu. Itu Majusi. Nah terus di situ terjadi peristiwa besar, terbunuhnya Sayyidina Husain karena konflik politik dengan Yazid bin Muawiyah. Terbunuh tanggal berapa? Tanggal 10 Asyura. Makanya kemudian orang tanggal 10 Asyura ini diperingati oleh orang Islam seluruh dunia sebagai bulan duka. Nah peristiwa itu terjadi di Karbala. Karbala itu daerah Iran. Makanya orang Iran begitu mengenang peristiwa itu sampai melukai diri. Karena apa? Ada kekerabatan antara Sayyidina Ali dengan orang Iran. Karena Sayyidina Ali besanan sama Raja Rustum. Itulah. Makanya sampai sekarang orang Iran ya tetap ekstrim kalau sudah terkait dengan peristiwa itu. Melukai diri, oh, karena tidak bisa membela. Padahal dekat. Ya karena mungkin gak ada SMS waktu. Coba kalau sekarang ada SMS, itu di GPS gula gimana gitu. Nah, saya waktu itu tidak ada. Lalu makanya di bulan Asyura orang Islam waktu itu berduka secara keseluruhan, tidak mantu, tidak menikahkan anak, tidak pesta-pesta. Kan itu. Nah dari peristiwa saat itu lah selamat satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah Zainal Abidin karena konflik di situ, kuatnya sudah nggak pengen di situ, pergi meninggalkan Arab, punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir ini kemudian juga keluar dari sana, sudah tidak usah, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq masih dikejar-kejar, makanya sampai keluarlah doa yang terkenal dengan selawat Asyghil. Selawat Asyghil itu selawat agar Sayyid Ja'far Shadiq ini bisa keluar dari sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu selawatnya saya Ja'far Shadiq. Ya Allah gak kuat saya, katanya. Ini orang kok bunuh-bunuhan kayak begini, udah laku keluar aja dari tradisi ini. Keluar menjauh, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Nah, menjauh lagi, punya anak namanya Sayyid Muhammad. Tambah jauh dari sana, karena pengen keluar. Punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Menjauh, punya anak Sayyid Isa. Menjauh, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Alwi. Menjauh, punya anak Sayyid Muhammad. Menjauh, punya anak Sayyid Alwi. Tambah jauh, punya anak Sayyid Ali Khalil Qasam. Menjauh, punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Tambah jauh, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Menjauh, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Lah itu punya anak namanya Sayyid Muhammad, Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Champa. Di Champa punya anak Sayyid Muhammad sampai Samudra Pasai. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk tanah Jawa, bertempat di Yogyakarta, Gunung Merapi itu. Nah orang Jawa gak punya huruf hijaiyah, punyanya Honocoroko. Maka Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir tadi Syekh Jumadil Kubro. Kan itu. Lah begitu Syekh Jumadil Kubro di sini ya dipelihara, makanya tetap saja kemudian orang Jawa ketika orang Islam menyebut bulan Asyura diambil buntutnya tok, namanya bulan Syura. Makanya sama orang Jawa pun ketika bulan Syura ya enggak mantu. Kan gitu. Nah, waktu itu orang Islam di Jawa terutama itu lebih safety. Jadi Islamnya masuk sini, budaya Arabnya ketinggalan di sana, yang bunuh-bunuhan, yang apa-apa ketinggalan. Kenapa? Karena orang Jawa enggak boleh pergi haji sama para wali. Karena orang Jawa kalau pergi haji mesti masalah. Karena di Jawa tidak boleh berhubungan dengan candi dari batu, khawatirnya sampai Mekah lho kok podo watune. Khawatir, Ka'bah kan juga batu tersusun. Ruang tengahnya kosong, di sini ada stupa, di sana ada Ka'bah. Khawatir enggak bisa bedakan, maka enggak usah pergi haji dulu. Di Jawa enggak boleh pakai Linggayoni, tugu batu. Khawatirnya sampai Mekah kaget karena di sana ada Jabal Rohmah. Di Jawa tidak boleh pakai air suci. Khawatirnya sampai sana kaget karena di sana juga ada air suci Zam-zam. Tidak boleh berputar keliling candi. Khawatirnya di sana juga kaget loh, kok di sini muter juga keliling. Cuman kainnya beda, sini warnanya putih, sana warnanya kuning. Selesai perjalanan suci urusannya sama rambutnya. Yang di sini digundul, yang sana takhalul. Ini kalau enggak ditata betul. Makanya para wali sudahlah, kamu pergi ke Masjid Demak atau pergi ke Masjid Syekh Jumadil Kubro. 41 kali setahun berarti enggak usah turun, 41 kali Jumat. Makanya di Jawa ada istilah orang pergi haji ke Merapi. Kan gitu, di Jawa Barat ada orang pergi haji ke Cirebon karena waktu itu kalau sampai ke sana bisa konslet. Lah itu, ini kan proses panjang. Makanya sekarang kalau ada orang aneh, itu orang Jawa, tahayul itu, masa bulan suro enggak mantu. Itu karena menghargai Nyi Roro Kidul mantu, kan ada yang begitu. Bukan, yang bikin cerita Nyi Roro Kidul mantu itu orang Belanda. Sebenarnya sih bukan Belanda asli, tapi orang Indonesia, namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu santri tapi miskin. Orang Bakaran Padi, Jawa Tengah sana, ikut Belanda. Akhirnya orang ikut Belanda, dia bergelar Kiai Tunggul Wulung. Nulis dua serat yang paling terkenal. Yang satu namanya serat Darmo Gandul Katulucu, yang satu serat Sabdo Palon Noyo Genggong. Yang kemudian membuat cerita tentang yang nyerang Mojopahit itu Demak. Padahal yang nyerang Mojopahit itu Girindrawardhana, Raja Kediri. Nah ini. Nah itu makanya dua alat bukti ini sebenarnya cukup. Bahwa Islam yang ada di Nusantara itu jalurnya lurus dari sana. Terbukti tidak mantu di bulan Suro, ada keyakinan di Sulawesi, di Jawa, termasuk di Banjar, dan Banjar ada. Itu karena di sana ada muridnya Sunan Bonang namanya Khatib Dayan, yang bekerja sama dengan Pangeran Suryansah menyebarkan Islam di Sumatera, Kalimantan Selatan. Itu, nah Syekh Jumadil Kubro itu kan punya murid, namanya Samsudin, pindah Jawa Barat namanya, bikin di Kerawang, bikin pesantren namanya Pesantren Quran, dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang bagian ngurusi Pajajaran, kan dibagi. Gitu. Nah Syekh Jumadil Kubro itu dulu karena memang Gunung Merapi itu mau meletus setiap mau meletus dibacakan Quran. Ayat lau angzal nahadal Quran ala jabalin laro aitau khosy amutasoddi amin khosy yadillah. Ayat itu dibaca. Sampai sekarang kiai-kiai kalau Gunung Merapi mau meletus itu dibaca. Lah Mbah Marijan baca apa? Sebagai penjaga gunung kan Mbah Marijan. Mbah Marijan itu kalau sedang ada ledakan mau gunung mau meledak mengambil kendang. Ngidung. Ngidungnya tak dengerin kidungnya saya kenal. Ternyata kidung itu terjemahan lau angzalna hadal qur'ana ala jabalin, itu diterjemah ke bahasa Jawa. Dinamakan kidung kacer. Saya kaget kok namanya kidung kacer. Ternyata lidah Jawa gak bisa menyebut surat al-hasyr metune kacer. Ini kan arkeologi pengetahuan. Dan ini saya sampaikan semua kemarin waktu ulang tahun Hadeging Nagari Keraton Yogyakarta. Jadi biar kita ini enggak mudah bid'ah-bid'ahkan sesuatu. Nah ketika para wali datang ini enggak mudah juga. Karena Indonesia, Jawa terutama waktu itu Indonesia itu Hindu. Hindu itu semua bisa dijalankan. Yang enggak bisa dijalankan paling susah itu matinya. Karena matinya itu kan harus mokso kalau orang Hindu. Hilang raga sukmahnya. Agar bisa mokso harus mengalami tiga dharma kehidupan. Satu dharma namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Habis jadi gubernur, pindah tempat jadi bakul dawet, itu Upanishad namanya. tapi jadi penggede terus mencari tempat yang jauh untuk meruntuhkan keakuannya, itu namanya Upanishad. Itu. Nah kalau kemudian setelah Upanishad, kabumian. Kabumian itu menjalankan dharma hidup seperti wataknya bumi. Bumi itu semakin diinjak-injak semakin subur, semakin dihinakan, semakin menumbuhkan sesuatu. Habis itu upawasa. Dharma ketiga itu upawasa. Upawasa itu sudah enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan ngeracuti moksa. Kan itu makanya ketika Islam datang mengajarkan enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan, syahrus siam, kok mirip upawasa. Maka kemudian orang Jawa nyebutnya bulan puasa. Itu. Akhirnya nanti moksa lap hilang gitu. Makanya kalau orang sekarang banyak yang nanya, lu mati ini Gajah Mada di mana kuburnya? Lu orang dulu itu moksa kok ditanya kuburnya di mana? Makanya kalau ada orang ribut makam, ini makam Hindu, semenjak kapan orang Hindu dimakamkan? Kan sekarang ini kan orang konsret-konsret kan nanya. Ini di mana makamnya? Ini di mana makamnya? Lu Gajah Mada kok ditakokno makame? Orang Hindu moksa, kelasnya Gajah Mada itu murco. Makanya ada namanya apa, tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat murco. Lah, ini susah, gak mudah. Ada yang sudah bernahan diri, gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan. Tinggal hilang gitu, ingat istrinya. Ingat wedhusing, macet. Mau gede lagi gak bisa, mau hilang gak bisa. Jadi jenglot atau petoro karang itu. Makanya kalau ada temu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso. Nah lahirlah ilmu baru agar tidak terjadi seperti itu, maka muncul ajaran baru yang lebih mudah. Ajaran apa? Ajaran Bhairava, cuman mengajarkan orang ngerogo sukmo, nggak murco. Lah supaya bisa ngerogo sukmo itu orang harus memenuhi seluruh syahwat kehidupannya. Maka ada upacara namanya pancamakara. Muter itu laki perempuan, hubungan seks bebas sambil ngeri. Tengahnya ada makanan tumpeng untuk ngisi perut. Ada arak agar pikirannya gak macam-macam. Ada mayit atau bangkai manusia untuk dimakan. Namanya ingkung untuk upacara mamsa. Tuh. Nah inilah yang kemudian orang bisa kemudian ngerogoh sukmo. Ketika sukmone lungo, enak. Habis itu jak nyuri, namanya ngepet. Sukmane pergi dijak manu perempuan, namanya pelet. Sukmane pergi dijak apa bunuh orang, namanya santet. Maka di Jawa lahir ajaran baru namanya santet, pelet, ngepet itu. Nah saya Sumatera Kubro gak sanggup, maka mendatangkan ulama dari Persia. Wong Persia ini sekti-sekti. Turunannya Sayyid Bakir, dikenal dengan nama Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Lidah Jawa menyebutnya Syekh Subakir itu. Nah itu yang akhirnya kemudian menghasilkan ajaran Bhairava. Nah itu dikejar sama Syekh Subakir dari Magelang niku, karena pusatnya di situ. Lari ke Jogja di Parangkusumo. Lari ke barat di daerah Jambi Pitu Cilacap. Lari ke barat di ujung Kulon. Nah bikin daerah baru namanya Banten. Banten ini ternyata tumbal. Untuk numbal Banten. Nah sebagian ke timur naik Gunung Kawi, naik ke Alas Purwo Banyuwangi, dipimpin pemimpin baru di sana namanya Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Kan itu. Namanya Bajul Sengoro. Lah, saya Subakir sepuh, maka muridnya yang namanya Ishak disuruh ngajar ke sana, nguber ke sana. Nah, Menak Sembuyu nyerah, putrinya yang namanya Dewi Sekar Dadu dikasihkan Mbak Ishak. Pernikahan itu melahirkan Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Nah setelah itu pergi sebagian lari ke Bali, punya ilmu namanya Tantrayana. Nah sebagian lari ke Kediri nyembah patung Toto Kerot. Nah di Kediri dikejar sama Sunan Bonang. Sama Sunan Bonang akhirnya ditaklukkan. Ya sudah muter-muter tetap gak apa-apa, tapi ojo udo. Arak diganti air putih, kopi, teh. Tumpeng itu halal, wong itu nasi. Lah daging manusia diganti sama ingkung pitik niku. Mantra ngrogo sukmo mau diganti kalimat tauhid. La ilaha illallah. Mula di Islam di Indonesia ada tumpengan. Itu halal, ya halal. Musyrik, ya enggak. Itulah namanya perubahan budaya. Rasul dulu juga melakukan itu. Orang terbangan itu biasanya tengahnya ada orang telanjang. Sama Rasul telanjangnya dibuang, diganti dengan tolal badru, terbangnya tetap. Akikoh itu juga sudah ada semenjak sebelum Rasulullah, tapi serem, pengen anaknya hebat dipotongkan singa. Nanti dusa-pusa bayinya darah singa, biar kuat kayak singa. Yang pengen anaknya itu jadi panglima perang, yang lelang kuda perang, nanti dipotongkan terus dari perang. Sama Rasul dihilangkan itu semua, akikohnya tetap, tapi diganti sama kambing. Kalau laki-laki dua, kalau perempuan satu. Nah kalau waria nggak tahu, pak satu setengah. Sama, loh ini kan perban. Proses-proses ini, nah orang Bhairawa itu akhirnya berhenti, hilang. Ternyata kemana? Lari ke India. Saya ketika lari ke India, saya kejar penelitian saya. Penelitian di India sampai ke Kailash. Itu saya penelitiannya hampir 5 tahun. Itu kalau dihitung pembiayaannya mungkin habis sekitar 15 miliar itu. Zaman segitu. Ketemu. Nah sekte itu sekarang menjadi sekte terkenal di India, pelarian dari Jawa, namanya sekte Aghori. Buka aja di internet itu banyak sekte Aghori. Itu dulu sekte yang sangat terasing, tapi sekarang ditarik keluar. Yang narik keluar adalah apa? Yang menarik mereka dari pedalaman menjadi tren itu. Itu adalah organisasi prostitusi dunia. Yang narik. Karena apa? Karena orang Aghori yang sebenarnya dari sekte Bhairawa itu mampu melakukan hubungan seks, meniduri 100 perempuan pun gak ada masalah. Wong ininya itu bisa mengangkat satu kintal. Makanya kemudian diajar apa menjadi sekte yang waktu itu kemudian mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada gigulu-gigulu itu. Banyak belajar di situ. Tuh, lalu ada ibu-ibu, maaf. Lupa. Ya, gak usah tak terusin lah yang itunya. Itu sekte Aghori ada, cari aja di dalam di internet ada sekte Aghori. Lho kan gitu. Nah, terus berkembang Islam itu, mulai satu-satu berkembang. Masuk ke sini. Nah, Syekh Jumadil Kubro itu punya anak namanya Ibrahim, pindah Palang Tuban. Itu yang kemudian punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu kemudian punya murid, punya anak namanya Makhdum Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang punya murid Sunan Kali Jaga. Sunan Ampel sendiri punya murid Datuk Ribandang, pindah ke Gunung Bawakaraeng di Sulawesi. Nah, punya murid namanya, salah satu muridnya Sunan Bonang ada Khatib Dayan, pindah ke Banjarmasin. Nah, muridnya Sunan Ampel sendiri ada namanya Aryo Abdillah, pindah Palembang. Kan gitu. Nah, yang di Aceh dan sekitarnya ini diselesaikan oleh Sayyid Muhammad, bapaknya Syekh Jumadil Kubro. Waktu itu menyelesaikan semua di sana di sebuah pulau kecil namanya Pulau Besar di Selat Malaka sana. Berguru kepada namanya Syekh Ismail, cucu keempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada di situ sekarang makamnya juga masih ada. Di Pulau Besar Malaka makamnya sekitar 9 meter panjangnya. Itu makanya, nah itu terus diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya. Salah satu muridnya Sunan Geseng. Itulah Sunan Geseng punya murid namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Punya murid Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambu. Punya murid Mbah Jabar Tuban. Nah muridnya salahnya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan punya Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim punya murid Mbah Abdul Wahid. Punya murid Mbah Khairon. Punya murid Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari punya murid, punya anak namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Diajarkan yang mendirikan NU itu. Lalu makanya urusan begini-begini NU gak terlalu kaget. Tapi begitu juga, begitu NU gak kaget sama pendatang baru yang paling dimbek-mbek ya NU ini. Karena apa? Ini menjadi tulang punggung problem-problem ajaran Islam yang ada di Nusantara. Sementara yang baru-baru datang ini kan gak pernah mengerti ini. Sehingga mudah sekali apa-apa salah. Karena kiblatnya bukan dari kiblat perjalanan Islam ke sini, tapi kiblat perjalanan Islam yang sekitar Arab, yang masuk ke sistem di sekitar Wahabi. Makanya ini terjadi benturan-benturan akhir-akhir ini. Itu di situ. Nah itulah makanya kita ini akhir-akhir ini punya problem-problem besar terkait dengan perbedaan pandangan. Karena apa? Lah karena satu, setelah kekacauan di Arab ini kan muncul tiba-tiba ada satu kekuatan besar namanya Turki Utsmani. Turki Utsmani kekuatan besar yang menyatukan, sementara yang di Nusantara sudah tidak berhubungan dengan Turki, berdiri sendiri, sudah mandiri dari awal. Lah Turki Utsmani adalah yang melindungi seluruh dinasti-dinasti di tanah Arab. Cuman kan dikhianati sama Saudi. Begitu dikhianati sama Saudi pengkhianatannya itu dijual ke Amerika melalui Aramco, Arab American Corporation. Perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. Akhirnya negara-negara itu bangkit. Membentuk kekuatan besar namanya UKUSA, United Kingdom, United States. Kan gitu. Yang berbasis pada White English Section Protestan kan. Ini problem-problem besar. Nah akhirnya kemudian muncul perlawanan-perlawanan di sana. Mesir kemudian ikut melawan, lahirlah tradisi kekuatan besar namanya Ikhwanul Muslimin. Itu yang di Palestina, lahir sempalan Ikhwanul Muslimin namanya Hizbut Tahrir. Nah yang di Pakistan dan Afghanistan untuk menghadapi Soviet, lahir kekuatan-kekuatan besar seperti Taliban. Tapi lama-lama kan negeri-negeri ini kan kemudian bebas merdeka. Merdeka dari Amerika, merdeka dari Soviet. Lah ketika merdeka kan baru ketahuan bahwa bangsanya memang agamanya beda-beda. Palestina ternyata ada Yahudinya, ada Nasroninya. Mesir ternyata ada Yahudinya, ada Nasroninya, ada Islamnya. Afghanistan ada Hindunya, ada Islamnya. Mestinya mereka membangun kesepakatan antar perbedaan ini. Tapi kelompok ini enggak siap. Karena mereka punya prinsip atiullah wa atiur rasul wa ulil amri mingkum. Mingkumnya itu, kumnya itu dia sendiri. Maka akhirnya mereka gak bisa kerjasama untuk membentuk kebangsaan di Filistin. Akhirnya Hizbut Tahrir ya diajar sendiri sama orang Filistin. Ikhwanul Muslimin di Mesir gak bisa akhirnya berkompromi dengan perbedaan di Mesir. Ya diusir juga sama orang Mesir. Yang di Pakistan, Afghanistan nggak bisa bekerja sama dengan perbedaan di Afghanistan, makanya terus kemudian diusir juga, dan akhirnya sekarang gentayangan kemana-mana karena nggak punya tanah air. Nah, yang di Indonesia sudah selesai itu semua di tahun sekitar tahun 1500 sudah diselesaikan. Di sini sudah diselesaikan, di Indonesia sudah diselesaikan. Bahwa Islam itu dimanapun mengajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu memang makhluk terbaik. Eropa enggak diajarkan itu. Eropa itu diajarkan yang terbaik itu ras Arya. Di luar ras Arya itu turunan monyet. Pithecanthropus. Makanya ketika Christopher Columbus sampai di Tanjung Harapan, yang dianggap orang-orang hitam itu ini neraka. Karena dalam kitabnya orang jahat itu masuk neraka dibakar enggak mati. Nah, daripada gak mati-mati, akhirnya Christopher Columbus rombongannya membantai orang Afrika. Untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sampai akhirnya sistem perbudakan masuk ke Eropa. Terakhir melalui Amerika, dikenal dengan Amistad. Dan itu, semuanya masih ada itu dokumennya. Nah, yang Islam kesini sudah diajarkan dari awal. Wong sak donya bodoh. Cuman bangsanya beda-beda. Wajalna akum syu'uba wa qabaila, ada bangsa yang kecil-kecil kayak Indonesia, ada yang tinggi besar kayak Eropa, ada yang tinggi apa yang hitam kayak Afrika. Nah, itu Islam sudah diajarkan itu dari awal. Makanya para wali ya sudah tinggal melaksanakan apa? Melaksanakan yang namanya amanu wa amilu sholihat. Iman itu aja pekerjaannya. Jadi ketika laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka ajarkanlah iman dan berbuat baik. Tapi jangan lupa ahsani taqwim dan berbuat baik itu ada urusannya karena mereka menempati yang tempat yang berbeda. Beda. Makanya Allah sudah kasih sumpah pertama, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waburi sini, nah simbol Nabi Musa, ini Gunung Tursina. Nah simbol Nabi Muhammad apa, sumpah Allah. Wahadal baladil Amin. Dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Loh, makanya Islam itu kemanapun yang diperlukan pertama adalah membentuk bangsa dan negara yang aman. Gak membentuk sistem pemerintahan secara spesifik, enggak. Bentuk bangsa dan negara yang aman. Loh, makanya ulama-ulama ketika datang ke Nusantara, yang di, setelah amanu wa amilu sholihat, bentuk bangsa dan negara yang aman. Karena di Indonesia waktu itu sudah bukan bangsa bodoh, sudah punya negara, punya agama. Agamanya Hindu, negaranya Majapahit, bukan bangsa bodoh. Universitas terbesarnya ada namanya Nalanda. Hukum tata negaranya, negara, kitab negara Kertagama, hukum sosialnya Sutasoma. Sudah belajar di situ semua. Pengukurnya sederhana kok Indonesia itu. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Arab punya alat musik terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Tapi Nusantara punya alat musik gamelan. Artinya apa? Terbuat dari logam. Itu hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Sudah punya. Bahasa aja sudah musing ke orang, bahasa Jawa di sana Indonesia itu. Orang Arab Rus. Orang Inggris Rice. Orang Jawa lengkap kalau masih di sawah kecil wine. Gede didik pari. Dipanen gabah. Digiling beras. Patah-patah menir. Buntel godong lontong, buntel janur kupat, panjang dikit lepet, ndak dibungkus sego, gondol cecek siji upo, dublek-ublek bubur, lengkap, silite gosong intip, nuwun lengkap. Kerak. Iya, kerak. Itu loh. Dalam ilmu linguistik, kita ini menempati bahasa-bahasa induk. Arab sakoto. Jatuh, Jawa ya tiba ya telok tiba nih mengarep nyungsep, mengburi ngeblak, mainnya ngelempang, lemah tok nyosop, lambil lu, nengkas. Orang Inggris sleep, orang Arab naum, orang Indonesia telok sih, sing turu sopo, penjenengan nindro, ngisore titik sare, ngisore meneh tilem, kekasih kita bubuk, yang biasa turu. Copet, batang, micak. Ini enggak dimiliki. Mangan, badok, nguntal, dahar, jeglak. Satu persoalan, satu anu. Pitik, nek cilik kutuk, lancuran, babon. Pemene nek wis mati tambah wake jenenge. Ayam goreng. No. Itu bangsa. Lah makanya ketika ngajarkan Islam, para wali harus menggunakan prinsip baladil amin. Negaranya kudu tetap aman. Bangsanya harus tetap aman. Orang ngertinya Allah, ya dikasih Allah. Tapi bahasanya bahasa lokal. Pangeran. Musola, langgar. Tilmidun muridun, santri. Saikhun ustadun, kiai. Walaupun berhubung apa berbagi dengan kiai selamat kebu. Ini kan teliti. Pelan gitu. Apapun isinya kan gitu, apapun bungkusnya sama, bungkus lokal. Nah itu terjadi di sini. Eropa nggak melakukan itu, jebol. Afrika nggak melakukan itu, jebol. Yang di Nusantara melakukan itu, bungkusnya lokal aja. Saya kan ustadzun, kiai, tilmidun beritun, santri, musola, langgar, bahasa-bahasa itu. Lah, terus kemudian waktu itu yang paling berat kan merubah struktur. Struktur raja dan hamba kawulo, gusti, nggak bisa ditembus ini. Apalagi kalau namanya kasta, siapa yang bisa menembus kasta? Terbaik brahmana, para raja kesatria, pegawai negeri wisya, petani pedagang sudra, pengemis paria, pencopet kuca, maling kalau ketahuan lari meleka, maling ketahuan berani begal candala. Giling rubah, ya beratnya luar biasa. Coba, kita gak bisa bayangin. Tapi ulama ngerti gimana cara membangunnya. Maka diajarkan bagaimana hidup bersama, saling membantu. Ini, maka muncul konsep baru namanya musyarakah. Hidup bersama dalam persekutuan bersama-sama. Musyarakah itu kemudian dikenal dengan nama masyarakat. Itu konsep Islam. Kalau sudah dalam musyarakah, dalam masyarakat, hidup bersama, jangan lupa, salinglah bertanggung jawab, jangan saling menikam, jangan saling mengolok-olok. Lah manusia yang saling bertanggung jawab dalam kehidupan bersama itu oleh Rasulullah. Konsepnya jelas, enggak ada yang punya konsep itu. Yang punya konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka orang yang hidup bersama dalam kesepakatan disebut ra'iyah. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Loh, makanya kalau sudah jadi rakyat jangan mengkafirkan orang. Kafir itu orang bukan Islam yang menentang Islam, namanya kafir. Kalau mau hidup bersama berdamai namanya zimmi. Kalau saling bertanggung jawab namanya ro'iyah. Makanya kalau sudah jadi ro'iyah atau rakyat jangan dikafirkan lagi. Sudah naik ke kelas 3 masuk didunki ke kelas 0. Loh, itulah makanya kiai-kiai sepuh di santri-santri enggak ada yang gampang mengkafirkan orang, kecuali kiai-kiai baru itu yang baru belajar itu dikit-dikit kafir, dikit enggak, karena enggak ngerti konsepnya. Jadi itu kalau sudah ro'iyah jangan dikafirkan. Nah, kalau sudah jadi ro'iyah hidup bersama harus saling berbagi. Berbagi apa? Saling berembuk kalau ada sesuatu. Nah, Quran mengajarkan berembuk itu dengan bahasa wasyawirum fil amri, maka rembukannya ro'iyah disebut musyawarah. Nah, kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafasakhu fil majalis, maka tempat bermusyawarah namanya majelis. Kalau mengangkat pemimpin, angkatlah pemimpin dengan standar wasi'a kursiyus sama empat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Lah, karena dulu ini yang bangun semuanya adalah para wali, makanya kemudian kawasannya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah, dan bahasa-bahasa itu ro'iyah, musyawarah, majelis, kursi, ini kan bukan bahasa obrolan semata-mata. Di Indonesia itu menjadi bahasa resmi negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Loh, jadi kalau mau cari negara yang paling Islam di dunia, ya carilah ke Indonesia. Strukturnya yang paling Islam di dunia sekarang ya di Indonesia ini. Makanya kalau ada orang mengatakan pemerintah Indonesia itu tauhid, ini pasti anak gak ngerti, ini baru belajar, mesti diluruskan. Kalau gak bisa diluruskan, ditarik biar lurus. Loh, makanya sekarang ada orang aneh-aneh. Loh, ini inilah maka kemudian orang-orang Islam di Indonesia aman dari dulu, karena terbentuk baladil amin, ada konsep bangsa dan negara yang aman. Nah, konsep baladil amin itu kesepakatannya menggunakan Pancasila, karena Pancasila ini yang mengayomi semua perbedaan, benderanya merah putih. Nah, anak-anak yang gak ngerti ini ribut, merah putih ini haram, ini merah putih. Dulu itu para wali saking untuk mengumpulkan perbedaan ini, Belanda itu kalau ada orang ibaratkan merah putih dia marah, saking marahnya ditembak. Akhirnya sama nenek moyang kita dikibarkan di atas rumah. Belanda curiga, tiang rumahnya dikasih pisang. Masih curiga, kasih tebu. Masih curiga, dikasih kelapa. Masih curiga, dikasih padi. Masih curiga, besok datang bawa tumpeng sama ingkung. Oh, mengarep mangan toh wong iki ternyata. Begitu makanannya habis, padinya mengering. Tebunya mengering, kelapanya rontok. Sudah enggak curiga lagi, pisangnya habis. Yang tersisa tinggal merah putih, maka di setiap bubungan rumah ada merah putih. Itu dulu bentuk perlawanan kepada Belanda. Lah, ini yang kita kadang akhir-akhir ini nih, orang ini apa sih, nggak mau belajar. Lah, kenapa ya kita ini kadang akhir-akhir kita ini kan sudah terakhir ikut Rasulullah itu udah segini. Makanya dulu ada namanya ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah pengikut Nabi wal jamaah. Nah, wal jamaahnya Nabi pertama sahabat, wal jamaahnya sahabat tabiin, dan nggak bisa disamakan kan gitu, generasinya beda. Sekarang orang ikut Rasulullah langsung zikir diem gini, ya zikir diem kan sahabat yang di samping Rasulullah, kena wifi-nya Rasulullah, apalagi kalau ditetring kalau bahasa sekarang. Ya mam, nah kalau sekarang kita ikut yang begitu diem gini, ya tidur. Wong kita ini pangkatnya yang di sini. Sholat, makanya ya nggak bisa. Dulu di sana sholat itu wal jamaahnya para kiai itu masih di sawah. Makanya kalau sholat mundur, sholat duhur. Biasanya 11:30 mundur 1:30. Kalau nggak datang ya robana, ya robana. Masih nggak datang ya tombo hati, karena capek nunggu, ya nambah niat ini dewi. masih nggak datang-datang baru diuruki anjang-anjang itu kan proses wal jamaah di Indonesia. Kan itu itulah prosesnya. Bulan puasa ya pasti di sana susah, di Arab enak puasa, nggak lihat apa-apa. Di Indonesia lihat jambu, lihat pelem, daripada lihat kamu tidur aja. Dalilnya apa kiai? Naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Lah karena tinggal tidur terus kiainya pusing, akhirnya pergi ke pasar beli mercon kan itu. Akhirnya dardor-dardor. Dijawab biasa. Tuh. Nah inilah konsep ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaahnya siapa sih kita ini? Kita ini sudah di wal jamaahnya ulama, jangan terlalu ketinggian konslet kita. Quran zaman Rasul enggak ditulis. Karena sahabat hafal Quran. Rasul meninggal Quran baru ditulis. Sahabat meninggal Qurannya sahabat enggak bisa dibaca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik sama Abu Laswat Ad-Du'ali. Disebar lagi enggak bisa, maka diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faroiti. Setelah itu disebar mulut orang baca beda-beda. Maka lahirlah ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Sama. Nah ini. Nah inilah akhir-akhir ini makanya kita lompat sana, ribet ini. Ini sungguhnya karena di sananya jebol. Nah ini kan nggak punya tanah air orang-orang ini. Yang di Amerika, yang di Arab nggak punya tanah air. Hizbut Tahrir gua nggak punya tempat, diopeni sama Inggris. Lah akhirnya mau masuk ke semua negara. Nah bagi negara-negara yang kayak di Indonesia paham. Nah yang di Australia kadang nggak ngerti. Apalagi sebagian besar dulu cita-citanya kesini bukan untuk ngaji. Kan gitu, nah udah pada tua-tua mau ngaji cari kiai susah, akhirnya kemudian cari ini tadi Syaikhul Google itu yang muda-muda banyak, akhirnya kemudian terjebak di situ. Nah bejo kalau isik-isik berdoa ajengan mumu apa Kiai Jalil itu untung ketemu gitu loh. Nah yang nggak ketemu terus ketemu di Facebook tadi pekoro tiba-tiba ini haram. Kata siapa? Kata Facebook lu. Ini yang makanya kita alhamdulillah kita ini masih ketemu dengan orang-orang walaupun dapatnya sedikit enggak apa-apa. Nah, ini kan problem manusia modern. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Di semua negara dan itu tidak hanya cuma agama Islam, hampir semua agama mengalami itu. Makanya di Kristen juga ada istilah pemurnian, di Hindu juga ada istilah pemurnian. Islam ada pemurnian. Cuman kalau setiap pemurnian yang mereka lakukan ini kan jadinya konslet. Nah ini, nah mungkin itulah nanti bisa kita diskusikan dengan beberapa pertanyaan. Ternuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teks yang telah menyampaikan pemaparan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia dan bagaimana sejarah itu bisa berasimilasi dengan budaya untuk menyampaikan dan menjaga dalam kondisi bangsa yang aman ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan untuk Gus Muafiq, mungkin kita batasi maksimal 2 saja. Mungkin yang pertama dari bapak-bapak, yang kedua dari ibu-ibu. Atau silakan dari ibu-ibu dulu jika boleh. Kita dari bapak-bapak mau nggak, Mas? Dari Pak Ginanjar sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan ceramah nasihat bapak, Pak, terus kelihatannya complicated ya, untuk mengetahui atau belajar dari Al-Quran atau dengan hadisnya. Tidak semua orang bisa menginterpretasi atau sebagai yang telah diterangkan. Sulit sekali itu. Mungkin memang betul bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang-orang beriman dan berakal. Nah, kalau Al-Quran itu hanya untuk orang-orang beriman dan berakal, mengapa Allah, mohon maaf, ya saya mempertajamkan agak dalam, disengaja membuat kitab yang begitu berguna untuk masyarakat manusia di dunia, menjadikan begitu sulit menginterpretasi atau mengamalkan atau membuat paham. Nah, cukup sekian saja. Terima kasih. Apa langsung jawab? Ya, saya tanya jawab. Jadi sebenarnya apakah Al-Quran ini kemudian mempersulit orang yang belajar itu? Enggak juga, Pak. Kan gitu. Cuman belajar Al-Quran itu enggak mudah. Kan itu. Enggak mudahnya gimana? Satu, bukan bahasa kita. Yang kedua, ada kurun waktu yang sangat jauh. Makanya ada kemudian pewaris para nabi, namanya al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris-pewaris nabi. Nah, makanya kalau kemudian mau belajar Al-Quran, nah ini belajarlah kepada orang yang memang dari awal ini bisa disebut pewaris. Ada lisensinya. Kan gitu, ada lisensinya. Lisensi itu dari mana? Ya belajarnya ke siapa? Ini kan memang cukup berat. Itu tadi yang saya sebut sebagai problem milenial. Saya menyatakan ini pun pasti juga akan menghasilkan banyak beberapa pertanyaan. Bagaimana ketika kemudian di sebuah tempat yang tidak ketemu siapapun? Kiai nggak ada, apa-apa nggak ada. Ya, nggak apa-apa pakai media. Tapi kan media ini bisa dipilih. Ya maaf, ada beberapa orang yang gak punya track record ngajinya di mana. Di YouTube itu kan banyak. Ini tahu-tahu. Kayak misalnya terus tiba-tiba dia mengatakan bendera la ilaha illallah tulis sendiri sama Rasulullah. Ini kan kemudian jadi aneh. Padahal Rasul itu gak bisa baca, gak bisa nulis. Nah maka kemudian penyelidikan itu, ya jangan ngambil dari kiai yang seperti ini, yang gitu, ini mesti masalah. Dan itu kalau mensikapi kehidupan milenial. Nah, bagaimana kalau nggak ketemu siapapun? Ya, kalau nggak ketemu siapapun, menganggap batu sebagai Tuhan juga halal, kan gitu. Makanya ada kitabnya Ibnu Tufail yang disebut Hayu Ibnu Yaqtan itu, sadar anak si hidup. Jadi nggak sulit. Misalnya penjenengannya nggak susah. Di sini ada jenengan Mumu. Kan gitu, nah kalau langsung dari situ kira-kira penjenengan sanggup enggak? Kan mending daripada situ, mending sini daripada belajar ilmu kedokteran sesulit-sulitnya gitu, mending cari dokter aja. Kalau saya mencret apa ya dok, resepnya ini gitu. Nah penjenengan enggak usah susah, ada jangan Mumu di sini, ada Ki Jalil. Nah itu sebenarnya sederhana, itu namanya ahli sunnah wal jamaah, enggak susah. Tapi kan mempelajari Quran itu enggak sesederhana itu. Misalnya dzalikal kitabu la raiba fi. Quran itu tidak ada yang perlu diragukan. Ya memang benar. Quran itu enggak ada yang perlu diragukan. Tapi yang baca Quran kan boleh diragukan. Loh sama kayak gitu. Misalnya terus bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha, nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Loh, semua bisa baca. Kan gitu, semua bisa baca. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, yang baca ini juga bunuh orang, bunuh apa? Ya karena bacanya ini tidak disertai dengan kelengkapan ilmu. Nah, kelengkapan ilmunya ini yang memang tidak mudah untuk diajarkan. Kenapa ada orang yang bahkan membaca bismillah itu hilang ketika baca fatihah? Kan itu. Nah, kenapa ada yang baca? Ini satu contoh bismillah dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Perasaan semua orang juga bisa menerjemahkan dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi bismillah ini kan menjadi kurikulum besar. bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagi ulama-ulama sepuh, menyebut asma Allah, ya mulut kita harus selalu menyebut. Makanya kemudian menghasilkan latihan-latihan tarekat atau yang orang Jawa menyebutnya tirakat itu. Ya gini, tangannya Allah, ya Allah, pegang tasbih, mulutnya kakinya begini, telinganya pakai son, pakai baju baku, ya Allah, ya Allah. Lu itu juga ada yang sampai ke situ, bismillah. Ada yang sampai hanya pada ketika menyentuh subhanallah, subhanallah. Nah, ini kok berbeda-beda cara menafsirkan, tapi apapun bentuknya bismillah, itu hasilnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu belas kasihan di dunia dan di akhirat. Nah, belas kasihan di dunia dan akhirat itu mengandung pengertian apapun yang di dunia ini juga dalam rahmannya Allah. Tadi saya melihat di kebun binatang ada kanguru, ada ular, ada tikus, ada burung. Itu semua berada dalam rahmannya Allah. Nah, burung itu kita seneng, ulernya kita gak seneng. Lantas kemudian kita pelihara burung, telurnya dimakan ular. Yang kita lakukan apa? Bunuh ular dengan mengumpat ular. Padahal tidak ada dalam hukum Allah perbedaan antara ular sama burung. Burung boleh makan, apa ular boleh makan burung. Kalau manusia tidak biar burungnya enggak dimakan ular, bikinkan sangkar yang bagus. Enggak usah marah-marah kenapa ular makan burung. Sama dengan kita kadang suka marah-marah. Yahudi kurang ajar, Yahudi brengsek, Nasrani brengsek. Padahal di hadapan Allah ketika masih di dunia sama saja dapat rahmannya Allah. Yahudi ya boleh hidup akalnya, ya boleh cerdas. Lah sehingga kemudian ketika orang punya pandangan seperti itu, hidupnya tenang. Oh, ternyata emang kita bisa hidup bersama. Lah tapi kemudian yang baca bismillah, baca Fatihah bismillahnya hilang. Kan asalnya enggak punya kurikulum. Makanya biasanya orang kalau baca Fatihah bismillahnya hilang itu keras-kerasnya luar biasa, karena dia enggak bisa mengambil makna dari bismillahirrahmanirrahim. Itu gesak kalimat aja udah panjangnya luar biasa itu kalau ditafsirkan satu-satu. Nah, itu enggak cukup dengan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau baca semua bisa. Itu sama dengan saya kalau suruh menghafalkan teori bedah saraf, hafalkan. Saya pernah dites. Dokter-dokter saraf heran dengan saya. Kaget, cuma 2 malam saya hafalkan seluruh teori bedah tulang belakang. Pak Kiai hebat, belum pernah saya ketemu ada orang mampu menghatamkan teori segede ini dalam waktu 2 hari. Iya, kalau cuma gitu aja bisa saya. Tapi jangan saya dibawa ke ruang praktek, mati semua tak bedah. Lu beda antara bisa membaca itu, apal itu. Kalau praktek ini butuh bertahun-tahun, butuh praktikum gitu. Saya hafal semua, tak hafal kan semalam, 2 malam itu. Teori bedah saraf tulang belakang lengkap itu. Dokternya gede-gede, kiai hebat, belum pernah saya ketemu orang sejenius antum. Iya, kalau cuman gitu aja apa loh, ini isinya lebih gede daripada flash disk loh. Kalau hanya sekedar itu aja bisa, tapi jangan paksa saya masuk ke ruang bedah praktek di situ. Ya mati semua kalau saya yang praktek. Nah, sekarang kan banyak sekali orang mampu ini tapi enggak bisa langsung praktek. Jadi makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang mengerti. Nah, di sini mumpung kalau daripada main baca sendiri, mending ini aja langsung ada Quran berjalan, ini bisa ditanya. Jadi kan, ini gimana? Ini gimana? Zaman Rasul tidak semuanya seperti Sayyidina Abu Bakar. Enggak juga. Ada yang memang beleng, dablek. Kalau yang kita baca Sayyidina Ali, ya kita akan pusing, ini orang pintar sekali. Zaman Rasul itu ada yang senangnya tidur di masjid, enggak sembahyang. Kalau Rasul datang itu salaman cup-cup-cup, tidur lagi. Habis sholat Rasulullah ditarik. Ya Rasul, apa kapan kiamat? Ya lah, nggak usah nanya kiamat. Kiamat itu pakai bekal ibadah. Tak lihat kamu kok tidur-tidur, sebekalmu apa? Enggak bekal ibadah ya Rasul. Bekalmu apa? Senang sama engkau ya Rasul. Hah? Senang kok? Enggak jalanin? Enggak. Cinta kan tidak harus memiliki. Loh, itu ada yang begitu. Kemudian Rasul pergi, ditarik lagi ya Rasul. Aku kan sudah jujur cinta sama engkau. Engkau cinta enggak sama aku? Ya iya wong kamu cinta, ya aku cinta sama engkau. Lah kalau kau cinta sama aku kan enggak mungkin engkau tega ninggalkan aku di neraka ya Rasul. Ya iya wong kamu di surga bareng sama aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lu itu ya ada. Ada sahabat yang beling ya ada. Senengane mabuk aja ya ada. Tapi selalu dekat sama Rasul tapi mabuk gitu. Sahabat yang lain marah kamu, udahlah biarlah dia mabuk gitu enggak apa-apa. Yang penting masih mau sama aku, masih dekat sama aku. Enggak apa-apa loh, ada yang boleh gitu. Dia berhenti mabuk itu ketika Rasulullah meninggal, terus waduh lah terus gimana Rasul meninggal. Lah besoknya lagi bikin ular dia. Ada orang buta masuk masjid. Tanya Ainul Hammam, di mana kamar mandinya? Itu bukan ditunjukin ke kamar mandi sama dia. Dituntun ke tempat sujudnya Sayyidina Utsman. Coba. Akhirnya Sayyidina Utsman lagi sujud dikencingi sama dia itu. Sayyidina Utsman, ngamuk siapa yang bawa kamu ke sini? Wah. Akhirnya ngamuk dia. Besoknya lagi dia marah-marah. Siapa yang ngantarkan saya kemarin? Mana tak pukulnya sama dia diantar lagi. Diantar sama yang sahabat ini kalau enggak salah Nu'aim namanya. Diantar lagi. Ternyata tidak diantar ke yang nuntun, diantar lagi ke tempatnya Sayyidina Utsman, dipukulilah Sayyidina Utsman sama orang buta ini. Loh, banyak sahabat itu yang ya memang enggak menurut kita bayangkan ceritanya yang kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina ya enggak inilah, nah semuanya gitulah. Kalau itu semua yang kita baca kita enggak dapat tempat. Sahabat Sa'labah bin Abdurrahman itu lihat perempuan telanjang merem sampai mati karena saking takutnya. Nah, kalau kita yang baca itu kita tempatnya di mana? Wong kita ada temboknya, kadang-kadang mesti dibolongi. Loh, ini dinamika yang berbeda-beda. Makanya kalau penyelam baca Quran, baca aja, tidak apa-apa. Tapi kalau mau mengambil keputusan hukum, nanya sama yang ngerti. Karena Quran bisa dibaca oleh semua orang, tapi tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Tidak bisa. Terus, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian setelah selesai bertahalul berburulah. Wah yo. Bertahalul berburu nang kota kuwok nek buru orang. Saya Abdurrahman Al-Mahdi di Gubernur Asia Tengah. Enggak pusing ketika satu enggak bisa bedakan innallaha ala kulli syai'in qadir sama innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enggak bisa bedakan sama khalaqa samawati wal ardhi fi ayyamin dengan idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Enggak bisa bedakan. Kirim surat sama Imam Syafi'i. Ya Imam, gimana ini? Enggak bisa dijelaskan, baru paham. Nah, itu makanya nanya mumpung ada kiai-kiai, nanya aja. Ini salat yang benar gimana, Kiai? Yang begini Allahu Akbar. Tapi anu lo, Kiai. Saya itu kalau salat itu enggak ingat apa-apa, malah barang yang hilang ketemu. Berarti sholat saya gak khusyuk. Ya itu khusyuk. Karena kamu khusyuk, maka kamu ingat kuncimu yang hilang. Gitu. Sholat ini kan ingat apa-apa tuh. Tapi kan mesti fokus itu. Allah Akbar. Malah ingat utangku dulu sama siapa ya. Gitu. Nah itu sebenarnya khusyuk. Dan sholat itu gak menuntut itu. Itu sholat kelas 1 boleh. Itu nanti kapan-kapan jelasin sholat 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan ada kelasnya. Nah, kelas pertama yang penting merasa dilihat Allah ya sudah. Nah itulah sekarang kadang orang terus tiba-tiba mengambil hukum. Tahlilan enggak boleh. Yasinan enggak boleh. Lah kenapa? Tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Lah ya kan gitu kan yang masalah. Lah yasinan ya enggak ada di dalam Qur'an, tahlilan ya enggak ada. Yang ada apa? Yang adalah mendoakan orang mati. Apakah mendoakan orang mati itu sampai apa enggak? Ya sampai. Nah yang satu baca ayat yang tidak sampai apa la taziru waziratu wizra ukhra. Wah itu kalau itu tidak sampai, tapi orang enggak belajar kenapa ayat itu ada. Itu karena Walid bin Mughirah masuk Islam. Walid bin Mughirah masuk Islam dan saudaranya mengatakan kamu enggak usah masuk Islam. Nanti kalau kamu mati tak tanggung dosamu, tak beli itu surgamu, nerakamu. Turut turun ayat lah taziru waziratu wizra ukhra. Itu asbab nuzulnya walid, bukan menjelaskan tentang doa orang hidup pada orang mati enggak sampai. Tapi kalau urusan doa orang hidup pada orang mati itu sampai menggunakan ayat alladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, orang yang datang belakangan itu mendoakan orang yang datang lebih dulu membawa iman, itu yang terkait dengan doa sampai lah. Setelah itu terserah, enggak disebutkan doainnya pakai apa, enggak ada. Rasulullah bacakan Quran, tapi nisa Quran ya mencret orang. Makanya kemudian diambil yang pendek, Yasin, maka jadilah namanya Yasi, Yasinan. Yasinan, tahlilan itu produk. Produk dari apa? Mendoakan orang mati. Seperti juga saya di sini. Gitu, Pak Asad misalnya. Saya tahu di sini, air itu sumbernya dari keran di situ, karena pakai pump. Tapi kan gak mungkin saya di sini disuguhi pakai pump, maka diambilkanlah teh, kasihkan teh, kadang mungkin dikasih es, namanya es teh. Saya gak usah nanya bahwa itu airnya pasti dari keran. Tapi kalau orang bodoh, ya mesti nyari es teh di dalam keran. Ya orang ketemu sampai kiamat, orang pitung dino ya gak ketemu. Wong produk. Sama dengan penjelasan tentang bagaimana menyebut Rasulullah. Janganlah kau sebut Rasulmu dengan sebutanmu Mat, Muhammad, gak boleh. Karena di dalam Al-Quran untuk sebutan ada ayat apa? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'do. Jangan kamu sebut nabiku seperti kamu manggil temanmu. Maka ya Habiballah, ya Syafi'allah. Tapi ada yang menggunakan ayat yang lain. Apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jadi katakanlah Muhammad, aku itu manusia seperti kalian. Loh. Ketika manusia seperti kalian, ya tidak berarti kemudian menyebutnya Muhammad dong. Penjenengan misalnya, jangan mumu, kita sama. Ya kalau saya enggak berani lah, mumu gitu, ya enggak apa. Walaupun beliau enggak mungkin kita beda gitu kan, enggak mungkin. Akhirnya karena kemudian menggunakan ayat itu, bahwa Rasul itu sama dengan kita, yang membedakan adalah wahyunya, maka kemudian ada yang membuat pemikiran kelanjutannya. Rasul itu manusia biasa, bedanya karena terima wahyu. Terima wahyu di usia 40. Maka 40 itulah jadi nabi. Sebelum 40 sama tersesat. Maka kemudian menafsiri ayat dengan wawajataka dolam fahada. Dan Rasul kemudian menerima wahyu terakhir itu di Haji Wada. Setelah itu Rasul meninggal sudah tidak menerima wahyu, maka Rasul meninggal dalam keadaan menjadi manusia biasa. Makanya kuburannya boleh dibongkar. Lah ini terus kita tadi kocok kabeh ini kayak gini. Lah itu makanya memahami ayat itu enggak sesederhana itu. Itu fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, nikailah perempuanmu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Lah ini kalau orang enggak ngerti kan ya nikahi perlu 2, langsung 2 kok kan. Mestinya 2. Masna langsung 2. Wasulasa atau 3, waruba atau 4. Nah kalau teks itu dibaca begitu ya bisa 2 3 4. Sensitif ini. Lah ini makanya terusan ayat itu yang kadang enggak dibaca terusannya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika kalau engkau takut tidak adil, satu saja. Bahasa yang dipakai bahasa adlun. Adlun itu wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu susah. Makanya sebaiknya satu. Nah kalau dua, rumahnya tipenya sama, duitnya sama, sangunya sama, itu dalam bahasa Al-Quran bukan adlun, itu kistun. Wal yata mabil kisti, itu matematis. Adlun itu psikologis. Nah ini makanya kemudian diambil titik kompromi. Komprominya di mana? Yang penting perempuannya mau. Nah itu kalau di Jawa enggak mau. Oh ini usulan anu good father ini. Good mother. Nah, ya itulah. Nah itu makanya enggak Tidak sederhana. Nah terus sekarang misalnya ya kita banyak sekali lah. Makanya kalau baca itu baca ya diniati baca. Tapi kalau mencari hukum butuh perangkat ilmu yang banyak. Manusia sakit harus dibedah. Ya sudah semuanya ngerti kok. Tapi untuk membedah ini butuh pisau, butuh ilmunya panjang sekali. Sekali pakai senso ya mati seorangnya. Orang sakit mata obati, ngerti semua, tapi untuk mengobati sakit mata luar biasa susahnya. Di dalam Al-Quran menjelaskan misalnya khurrimat alaikumul mat waddam walmul khinzir, itu semua orang tahu kuharamkan kalian bangkai waddam dan darah, walah mal khinzir dan daging babi. Nah itu kalau dibaca teksnya, ku haramkan kalian bangkai, semua bangkai haram, nggak ada di situ. Terus tiba-tiba kok ada belalang, ada ikan, ini apa? Wadam dan darah, aku haramkan kalian darah. Nah di situ nggak ada penjelasan kecuali transfusi darah, nggak ada di situ. Nah, transfusi darah itu apakah menghalalkan darah atau apa? Itu ilmu panjang di situ perdebatannya. Aku haramkan sesuatu yang memang haram. Alkohol haram, lebius. Alkohol. Ukhilat lakumul bai'a wa harramar riba. Nah, aku halalkan kalian perdagang dan ku haramkan riba. Tiba-tiba riba dimaknai bank. Bukan yo. Bisa apa korup dewe? Lah kalau riba dimaknai bank, kita baca Quran juga dosa. Karena percetakan Quran juga pinjam ke bank. Pergi haji pakai bank. Loh ini orang ini kan akhir-akhir ini tiba-tiba. Kenapa? Karena mau menawarkan konsep keuangan baru. Lah konsep keuangan baru itu yang kemudian dengan nama bank syariah. Tapi bank syariah ini juga enggak konsekuen karena ternyata hanya sampai teller. Setelah itu konvensional juga. Loh, karena enggak ini, pergi haji, hebang semua. Nah karena itulah, memang membicarakan agama ini enggak sesederhana tentang membicarakan apa gitu. Teh aja rumit kok. Ini kalau tidak ada yang metik di kampungnya sana, ya enggak ada teh ke sini. Kalau enggak ada yang nanam, ya enggak ada ke sini. Nah apakah yang metik teh ini masih hidup apa enggak? Jangan-jangan mati dimakan sama ular. Ini baru lah teh ini. Kalau saya tinggal minum, ya enak aja tinggal minum. Itu. Apalagi kalau yang pakai pengobatan, ada. Ini dipakai pengobatan kan bisa. Tapi kalau nggak bisa bedakan teh kan masalah. Dulu zamannya Pak Harto ada cerita. Teh itu bisa memperbesar alat kemaluan. Makanya dimandiin pakai teh. Begitu tehnya habis, besok lagi dia beli sendiri. Dimandikan menjadi lebih kecil. Karena keliru slimming tea. Itu baru urusan teh. Lu itu baru urusan. Lu kan enggak paham. Enggak paham.